بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواتي في الدين أكرمني وأكرمكم الله معاشر المسلمين والمسلمات saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur nikmat Allah, Allah akan terus menambah kita nikmatnya. Demikian kita bersyukur karena Allah beri kita dua perkara yang menjadi sebab kebahagiaan bagi setiap insan, yaitu Allah berikan pada kita keimanan, Allah berikan pada kita amal saleh. Dengan perkara ini Allah Ta'ala telah janji, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka siapa yang melakukan amalan saleh, laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia seorang mukmin, pastikan kami berikan baginya kehidupan yang baik. Ini di dunia. Dengan iman dan amal saleh, Allah anugerahkan pada kita kehidupan yang baik, kata Allah. Yakni Allah berikan pada kita hidayah, petunjuk. Allah berikan kepada kita rizki yang halal dan thayyibah. Allah berikan pada kita istri dan anak-anak yang saleh salihah. Subhanallah, ini kebaikan yang besar dari Allah. Namun semua itu menuntut mulai dari diri kita untuk selalu menjaga iman dan amal saleh, yang tentunya ini dengan ilmu. Kemudian di akhirat, apa kata Allah? وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kami akan beri balasan mereka di akhirat pahala lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din akramani wa akramakumullah, pada kesempatan ini ingin kami ingatkan khususnya pada pribadi saya pribadi dan juga kepada ikhwah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tentang satu amanah yang telah Allah amanahkan di pundak kita semua, yakni kewajiban yang harus selalu kita ingat, di mana Allah katakan dalam firman-Nya di surat Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara, jaga dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Allah gambarkan seperti apa siksa api neraka. Allah katakan waquduhan nasu wal hijarah, itu neraka bahan bakarnya manusia dan batu. Yang kita tahu sifat daripada api, kalau api itu sudah menyala ditambah bahan bakar, mati aku makin besar. Hah? Makin besar. Akan makin besar. Begitu neraka ketika manusia-manusia ini masuk dalamnya, tentunya semakin menggelegar. Sampai-sampai Allah katakan tangkadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulkiya fiha fawjun sa'alahum ghazanatuha alam ya'tikum nadhir. Itu neraka menggelegar suaranya sampai-sampai membuat pecah telinga-telinga penduduknya karena sangat kerasnya, ya. Dan ketika tiap kali orang-orang penduduk neraka dilempar ke dalam neraka, pasti ditanya oleh penjaganya. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir? Apakah selama ini tidak pernah sampai kepada kalian orang yang memberi peringatan? Mereka ternyata sadar, ngaku. Mereka menjawab, qalu bana qad ja'ana nadhir fakadzabna. Benar, kata mereka, telah datang kepada kami orang yang memberi peringatan, namun kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai. Kami bilang Allah tidak pernah turunkan sesuatu, katanya. Naam, inilah ikhwah yang diperingatkan oleh Allah, hati-hati akan neraka. Karena sungguh azab yang paling ngeri adalah api neraka itu. Belum dengan apa yang ada di dalamnya. Dari berbagai macam belenggu, rantai dan segala macam siksaan lainnya. Wa'iyadzubillah. Dengan cara apa kita menjaga diri dan keluarga? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuturkan, adibu wa'allimu. Didik, ajari diri kita, keluarga kita ilmu agama ini. Demikian pula ikhwah barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita bukan hanya bahan bakar nerakanya itu manusia dan batu, tapi juga alaiha malaikatun ghinadun sidad la ya'sunallah, yang jaga pun malaikat yang sangat kejam, bengis, sadis, yang memang tidak ada rahmat lagi, tidak ada rasa sayang lagi, tidak ada rasa belas kasihan. Dicipta Allah untuk menyiksa, mengazab manusia yang dalam neraka. Nas'alullah salamul afiyah ikhwa barakallahu fikum. Allah ingatkan, ini adalah kewajiban yang ada di pundak kita, menjaga diri kita masing-masing, lalu istri dan anak-anak kita. Sungguh, kalau kita ini bisa mendidik diri kita menjadi orang yang saleh, istri kita jadi salihah, putra-putri kita salih-salihah, sungguh ini adalah kebahagiaan yang besar yang akan kita dapatkan. Memang pada dasarnya kita manusia, terutama ayah atau suami atau laki-laki, itu pasti punya kecintaan kepada istri dan anak-anak. Karena sudah Allah katakan, zuyyinanin nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah telah hiasi manusia, memang ada punya kecintaan yang besar kepada wanita, pada anak-anak, ya. Wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Ya, juga kecintaan yang besar kepada harta benda berupa emas, perak, kendaraan, kuda, ya, dan juga sawah, ladang. Ini kehidupan dunia. Semua orang suka dan cinta dengannya. Demikian pula Allah katakan dalam firman-Nya di surah Al-Kahfi, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ إِنَّ رَبِّكَ سَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Allah sampaikan, yang namanya harta benda, juga anak-anak, itu memang perhiasan dunia. Sehingga wajar kalau manusia punya kecintaan kepadanya. Cinta anak, cinta harta, itu memang tabiat kita manusia. Dan memang Allah jadikan indah ini perkara dunia. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya hulwatun khadiratun, bahwa dunia ini itu hijau, manis, sehingga semua orang suka memandangnya, ingin menikmatinya. Wallah mustahlifukum fiha, dan Allah pun berikan kau kuasa padanya. Allah melihat apa yang kau perbuat dengannya. Tapi ingat, setelah peringatan ini beliau sampaikan, beliau ingatkan kita, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian hati-hati dengan dunia, demikian dengan fitnah wanita. Baik ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, di surat Al-Kahfi tadi Allah menyebutkan perhiasan dunia yang paling orang cintai itu harta dan anak-anak. Siapa orang yang enggak suka dengan anak-anak? Karena besarnya kecintaan kita kepada dua perkara ini, harta dan anak-anak, maka Allah ingatkan, bolehlah kita mencintainya, dunia, anak-anak. Namun ingat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu, ini dua perkara ini melalaikan kalian semua dari zikir, dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai. Boleh kau cinta harta, tapi jangan sibuk dengan harta, lupa sholat, lupa belajar ilmu agama, ya, lupa ngaji, jangan. Begitupun boleh kau cinta anak-anak, tapi jangan sampai karena kau bertanggung jawab membiayai mereka, kemudian kau cinta dengan mereka yang sangat lupa, ya, terhadap kewajiban agama. Hadirin, siapa sih orang tua yang gak cinta anak? Namun ingat, kecintaan kita harus dijalurkan pada jalur yang benar. Jangan sampai karena cintanya kita kepada anak, lalu kita jerumuskan mereka ke dalam lembah dunia pula, lupa akan akhiratnya. Sedangkan Allah sudah ingatkan, jaga mereka dari api neraka. Hati-hati. Allah katakan, jangan terpedaya engkau dengan harta dan anak-anak. Karena apa? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapapun di antara kita, kalian semua, kalau terpedaya, terlalaikan karena harta dan anak-anak, sungguh dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Sehingga Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi tadi, setelah Allah sebutkan harta, anak-anak, itu adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia, namun Allah katakan, wal baqiyatu salihat, adapun amalan-amalan saleh yang kau kerjakan, itu adalah lebih kekal inda rabbika, di sisi Rabbmu, ya, itu lebih baik, khairun wa ahsanu amala, dan itu sebaik-baik yang kau harapkan nantinya. Kalau kita jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh, harta kita dijadikan untuk beramal saleh, ini kebaikannya akan kekal dan kita akan dapatkan kebaikan itu kelak di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau harta kita tidak gunakan pada amal saleh, anak-anak juga tidak dididik dengan didikan yang saleh. Hati-hati ikhwah. Allah sudah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat itu tiada manfaat harta yang kau punya, anak-anak yang kau punya, illa man atallaha biqalbin sanim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mereka yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Ihwani fiddin akramani wa akramakumullah. Jadi bagaimana kita mengelola harta untuk bisa beramal saleh? Tentunya perlu ilmu. Bagaimana kita mendidik anak untuk menjadi anak yang saleh? Perlu apa? Sama, perlu ilmu. Karena kalau harta pada orang yang tiada ilmu, tidak mengerti ilmu agama, tidak takwa kepada Allah Ta'ala, bahaya. Dia akan terus hanyut mengikuti hawa nafsunya. Dan ini ancamannya, apa kata Allah? Wa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang dia melampaui batas dan terus terpedaya dengan dunia, maka neraka jahim tempatnya. Tapi kalau orang itu punya ilmu, sehingga bisa kelola dengan baik itu harta, apa kata Allah? فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Kata Allah, adapun orang-orang yang ia takut akan dia dihisab nanti di hadapan Allah sehingga dia kendalikan hawa nafsunya, maka surga tempatnya. Ingat, boleh kita cinta harta, tapi kita harus bisa kelola itu harta. Bagaimana ini bisa jadi sebab kita meraih surga? Begitu kita boleh cinta anak, kita harus didik anak supaya jadi anak soleh-solehah agar kita dapatkan surga. Ingat hadirin, Allah janji kalau kita berhasil mengemban amanah ini, mendidik keluarga menjadi orang yang soleh-solehah, sungguh ini janji Allah. Disebutkan dalam surat At-Tur, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-21, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَّتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Allah katakan, dan orang-orang yang mereka itu beriman kemudian diikuti imannya oleh anak cucunya. Kalau bapaknya, ibunya beriman, terus di belakang anak cucunya juga mengikuti dengan iman. Ya? Ini karena imannya bapak ibunya, anaknya juga beriman saleh, bapak ibunya anaknya saleh. Apa kata Allah? Alhaqna bihim wa dhurriyyatahum. Allah akan pertemukan mereka dengan anak keturunannya. Ketemu lagi di mana? Sudah mati, satu dikubur di Pontianak, satu dikubur di Jawa, satu dikubur di sini. Di akhirat bisa ketemu enggak? Kuburnya jauh-jauh ini, enggak satu kuburan. Hadirin, janji Allah, Allah pertemukan lagi mereka. Eh? Dan Allah katakan, wa ma alatsnahum min amalihim min syai. Amal mereka itu yang saleh mereka kerjakan tidak Allah sia-siakan. Di mana mereka ketemu? Jannatu adnin yadkhulunaha. Seperti ayat tadi yang kami bacakan di surat Ar-Ra'd, Allah katakan bahwa mereka akan masuk dalam surga Aden. Ya, wa man salaha min abaihim, berserta orang-orang yang saleh dari bapak, ibu, nenek, kakek terus yang saleh, tapi ya, yang saleh-saleh akan bersama mereka masuk dalam surga. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka, semua masuk dalam surga Aden. Coba renungkan hadirin, bertemunya satu keluarga di dalam jannah ini adalah anugerah yang besar dari Allah Ta'ala untuk menambah kebahagiaan yang mereka dapatkan. Coba renungkan, kalau hari raya setelah puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian semua keluarga bisa kumpul dari yang jauh-jauh datang, kumpul dalam badan sehat, semuanya makanan berlimpah, senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang enggak? Enggak senang enggak? Masya Allah, enggak senang. Wah, senang tentunya. Pasti lebih bahagia enggak daripada sendiri lebaran? Maaf, lebaran kok sendiri, jauh istri, jauh orang tua, aduh sedih rasanya hatinya. Masya Allah, sedih kan? Sedih, tapi kalau kumpul semuanya dari mana-mana datang, nenek masih ada, kakek masih ada, ibu bapak masih ada, adik kakak semua ada, semua kumpul, nikmat banyak, nikmat banyak, makanan banyak, hidangan, Masya Allah, rasanya apa? Sedih atau senang? Ya senang. Apalagi ini kumpulnya di mana? Di surga ya ikhwah, yang Allah katakan telah disediakan nikmat yang belum pernah dapat lihat, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terbesit di dalam benak kita manusia. Kayak apa nikmatnya? Dalam hidangan yang luar biasa, semua serba ada. Karena Allah katakan, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Di surga itu Allah sudah siapkan semua yang kau suka, semua yang kau selera, ada semua. Kau mau selera apa? Ada. Ya, apalagi cuma makanan-makanan dunia yang kayak biasa kita dapatkan. Lebih ya ikhwah. Subhanallah, kalau ini kita kepingin, bagaimana usahanya? Inilah yang perlu dibetulkan mindset kita, ya. Artinya apa? Kita punya program pendidikan keluarga ini mau dibawa kemana? Mau diarahkan ke dunia atau mau diarahkan sampai akhirat? Kalau sampai dunia ya sudah disekolahkan SD, SMP, SMA, kuliah, selesai sarjana, pegawai negeri selesai, jadi manusia begitu. Kalau gak ada ijazah gak jadi manusia. Nanti menuju ke pondok pesantren, gak ada ijazahnya, nanti menjadi orang. Terus jadi apa? Menjadi orang hutan? Ya gak mungkin, tetap manusia, tenang aja. Rezeki bukan karena ijazah, ikhwah. Rezeki bukan karena ijazah, tapi Allah yang menjaminnya. Nabi barakallahu fikum, yang menaklukkan Persia dan Romawi itu siapa? Para sahabat bukan? Mereka sarjana atau bukan? Oh ini sarjana teknologi, ini sarjana nuklir, sarjana ini begitu. Oh ini insinyur ini, siapa bisa menaklukkan Persia Romawi begitu? Dengan ilmu agama, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka berjuang. Subhanallah, ikhwan, dunia dalam genggaman mereka. Makanya anak-anakku yang belajar mengaji Al-Quran, menghafal, belajar terus belajar. Sungguh Allah akan mengangkat derajat kita karena ilmu, bukan karena harta. Karena ilmu, karena Allah sudah janji yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah beri dia ilmu beberapa derajat. Di dunia diangkat derajatnya, terus di akhirat pun sama. Dan Allah pertemukan mereka dalam surga Allah. Ini nikmat yang paling besar. Sampai-sampai hadirinya dimuliakan Allah. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa inna fil jannati, ya, di sungguh di dalam surga itu, inna rajula turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang di surga itu diangkat terus derajatnya oleh Allah. Sampai dia mengatakan anna li rabbi, bagaimana ini ya Allah? Kau begini, terus diangkat derajatnya. Ada orang tua, derajatnya terus dinaikkan oleh Allah. Allah jawab untuk dia, katanya apa? Dalika bistighfari waladakallah. Itu sebab karena anakmu yang terus memintakan ampun untukmu. Kira-kira anak yang sering mendoakan orang tuanya, anak yang soleh atau anak yang gak soleh? Anak soleh lah tentunya. Bagaimana anak yang soleh yang bisa ajari doa, yang bisa mendoakan orang tuanya? Tapi kalau orang tua salah mendidik, dari kecil anak sudah diajar nyanyi, besar tambah pintar, tambah besar tambah mandiri, jadi pemain musik, ya, jadi band, jadi ini, jadi itu, masya Allah. Lihat, nyanyiannya jauh dari nilai agama. Buktinya, kecil aja sudah diajak, diajar nyanyi, ngejek neneknya. Itu nyanyian yang di TK biasanya. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Nyanyian apa itu? Masya Allah, masih kecil sudah diajar ngejek neneknya. Gede kurang ajar dia. Lah, coba ajar mengaji dari kecil. Baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Masih TK udah pintar doain bapak ibunya. Seneng gak? Gak seneng? Seneng lah mestinya. Dari mana bisa didikan orang tua? Begitu ikhwah barakallahu fikum. Kalau untuk pintar nyanyi gampang, pintar ngaji yang penting. Supaya apa? Kita ikhwah punya tanggung jawab di hadapan Allah. Naam, terlebih kita sadari kata Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan rasa kematian, akan mengalami kematian. Dan kata Rasulullah SAW, idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Bila manusia meninggal dunia, semua dia punya amalan putus kecuali tiga perkara. Yang mana tiga itu? Pertama, shadaqatun jariyatun, shadaqah jariyah. Itu harta yang kau sedekahkan di jalan Allah. Enggak bakal hilang itu. Yang kedua, ya, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang manfaat. Kemudian yang ketiga, waladun sholeh yad'ulah. Anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya. Saya tanya, kalau pendidikan di sekolah umum itu pakai biaya enggak? Ada uangnya enggak? Pakai. Kira-kira kalau pendidikan agama pakai uang apa tidak? Sama. Kalau dua-dua pakai biaya, tentunya kita cari nilai plusnya, yang lebih afdalnya. Tapi kadang-kadang orang itu menganggap, masa ngaji pakai bayar? Nah ini yang repot. Sehingga seakan-akan pesantren identik dengan biaya gratis. Kalau pesantren semuanya mau gratis, lah ustadznya enggak makan, ya enggak hidup nantilah. Nah, maka hadirin, kita jangan sampai punya pikiran maunya ringan-ringan, ah di pesantren aja murah pendidikannya. Nah, kalau mau maju kok maunya murah? Enggak bisa. Makanan makin enak makin mahal, betul enggak? Kalau yang murah aja yang makanan yang biasa-biasa. Kan begitu. Apalagi pendidikan mau kualitas yang bagus, ya kita harus dukung apanya? Sarananya, prasarananya, semuanya kita dukung. Ini hadirin ikhwani fiddin, uang-uang yang kita sedekahkan di jalan Allah untuk sarana pendidikan, tahfizil Quran, untuk mendukung mereka belajar, ataupun yang kita biayai untuk SPP mereka makan bulanannya, ini semua ada ladang pahala. Ladang pahala bagi kita, untuk jariah kita. Karena apa? Semua yang dikeluarkan kita orang tua untuk biaya pendidikan anak, ini adalah termasuk ya fisabilillah, di jalan Allah. Dan Allah akan ganti, akan didapatkan kembali oleh kita di jalan di sisi Allah nanti. Maka hendaknya kita berpikir yang positif. Ada iuran apa demi untuk kemajuan mahat? Mari cepat. Nah, kita ta'awun alal bini wa taqwa. Karena apa? Ini akan kita dapatkan ketika meninggal dunia. Sodako jariah, ilmu yang manfaat. Kemudian apalagi? Anak soleh yang mendoakan kita semuanya. Ini kita dapatkan kembali. Maka dari itu, barakallahu fikum, sedikit kami sampaikan di sini, dalam pendidikan anak kita ada ya tahapannya. Ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan. Yang paling penting dan yang utama pendidikan pertama yang kita tanamkan pada anak adalah tarbiyah ilmiah imaniyah. Pendidikan keilmuan dan keimanan. Bagaimana anak itu kita didik supaya punya ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh, soleha. Ini yang utama. Nah, karena apa? Dalam rangka membentengi kita dan mereka dari api neraka. Dan tidak ada dengan cara lain kecuali dengan cara didik dengan ilmu agama. Dan subhanallah, ternyata Rasulullah SAW membimbing kita untuk tercapainya tahap pertama ini, atau unsur yang pertama ini saja, ini dimulai dari sedini mungkin. Seperti orang kalau mau nanam bibit unggul, sawit atau karet, itu tentunya karena lahan masih hutan, yang pertama dipilih apa? Tentukan lahannya, lahan subur atau lahan gak subur, kan begitu. Setelah begitu terus bersihkan dulu, baru akan ditanam. Apa langsung ditanam begitu saja, ditahan sembarang? Kan gak mungkin. Ini urusan dunia ikhwah. Apalagi urusan besar. Kita ini mau cetak generasi, akan meneruskan ke depan kita punya cita-cita menjadi penerus generasi yang membawa risalah dakwah ini. Ya? Maka dibimbing oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan bimbing apa? Unsur pendidikan keilmuan dan keimanan ini. Dari awal seorang melangkah masuk pintu gerbang rumah tangga, itu calon suami, calon istri, dua-dua harus perhatikan calon pasangannya. Karena apa? Yang namanya bibit unggul tentu diambil dari benih yang benih unggul diambil dari bibit yang unggul, kan begitu. Enggak sembarang ternyata. Maka dari itu kalau kita ingin anak-anak kita soleh-soleh, kata Rasulullah SAW, pertama suami kalau mau cari istri jangan buru-buru. Selektiflah. Karena apa ikhwan? Istri itu akan menjadi pendamping hidupmu. Istri itu akan menjadi sarana untuk sebab lahirnya anak-anakmu. Istri itu yang akan mengasuh dan mendidik putra-putrimu. Istri itulah dia yang akan terus membimbingnya dan mengasuhnya. Maka hati-hati, sehingga beliau ingatkan kepada para lelaki, tungkahul mar'ali arba'in. Wanita itu koniknya sebab empat perkara. Perhatikan empat perkara ini. Memang pertama beliau sebut diantaranya lijamalnya, cantiknya. Karena tidak dinafikan yang namanya orang tertarik dengan lawan jenis karena ada unsur keindahan ini, cantiknya. Kedua, lihat hartanya. Ketiga, lihat keturunannya. Keempat, lihat apa? Agamanya. Tapi dari 1, 2, 3, 4, mana yang diutamakannya? fadfar bidzatid din, yang kau utamakan yang ada agama taribat yadak, supaya kau selamat. Kenapa ikhwah? Pilih ibu yang salihah, calon istri yang salihah, itu tadi. Dia jadi pendamping hidupmu. Kalau kau hidup didampingi seorang yang salihah, insya Allah kesolehanmu akan terjaga. Ya, kebaikan agamamu terjaga. Makanya dikatakan, "Idza kana ar-rajul idza razaqallahu imra'atan salihan," bila seorang lelaki dianugerahi oleh Allah seorang istri salihah, ia sama telah dapatkan separuh agamanya. Berarti ia telah dapatkan separuh agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil akhar. Engkau takwalah kepada Allah dalam separuh yang lain. Kalau istrimu salihah sudah jadi pendampingmu yang salihah ini, bersyukurlah kepada Allah. Bertakwalah separuhnya. Artinya dari sisi syahwatmu, ya, berkenaan dengan yang ada di antara dua paha sudah terjaga. Tinggal perutmu, bagaimana kau usah mencari yang halal? Ya? Hati-hati ikhwah, barakallahu fikum. Kemudian ini sisi pertama. Keduanya juga istri di samping pendamping, dia akan mengandung anak-anakmu. Kalau dia salihah, ngandung ya sabar, enggak banyak neko-neko, enggak banyak nuntut. Alasan dia minta macam-macam. Sampai suami benjut. Benjut, bapak belur. Gaji 1 juta, mintanya lebih dari 5 juta. Minta ini, makan di sana, makan di sini, ya Allah. Kata suami, istri sana gini, dam. Betul ngidam, tapi harus begitu kan. Kalau wanita yang salihah enggak begitu. Enggak banyak neko-neko. Tahu neko-neko enggak? Enggak banyak tingkah gitu. Macam-macam maunya. Nah itu. Ya. Dia mengandungnya, dia banyak berzikir. Sehingga anaknya Masya Allah. Dalam perutnya tumbuh baik. Banyak doa kepada Allah seperti istrinya Imran. Yang melahirkan Maryam binti Imran. Salihah. Kemudian dia akan menyusui anakmu, melahirkannya, menyusuinya, mengasuhnya, Masya Allah, mendidiknya. Kalau dia salihah, engkau untung. Makanya beliau katakan, pilih yang punya agama. Tapi kalau cantik yang kau pilih agamanya nol, hati-hati. Ya, dia hamil terpaksa, lahir dia pergi. Kamu yang ngerawat, mau? Ya, dia hamil terpaksa, hamil, dia sabar. Begitu lahir, nih mas anakmu, dia pergilah. Tidak mau rawat. Ini tipe wanita model bebek. Habis bertelur lari gak mau ngeram. Betul begitu. Kau juga ada laki-laki kayak model ayam. Tahunya kawin, putri terserah. Yang ngasuh perempuan sendiri dengan anak-anaknya. Cari makan sendiri, kau gak tanggung jawab. Jangan begitu. Kita dibini gak gitu. Kita dibini untuk sesuai dengan sunnah. Ingat, ya, Rasul SAW itu. Lihat agamanya yang dipentingkan. Kalau harta bisa dapat cari sama-sama, tapi agama yang utama. Naam. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, kenapa laki-laki ditamakan yang tadi? Kemudian juga Rasulullah SAW membimbing kepada para wali, orang tua yang punya anak putri, "Idza ja'akum rajul, ya, man tardawna dinallahu lukahu fankihu biha." Bila datang padamu seorang laki-laki yang kau ridho agamanya, kau suka akhlaknya, nikahkan anakmu dengan dia. Kalau tidak, takun fitnatun wa fasadun. Pasti akan terjadi fitnah dan kerusakan. Kenapa? Kalau yang datang yang baik kau tolak, ya hati-hati. Nanti jangan-jangan yang datang di belakangnya yang enggak baik. Kadang-kadang orang tua itu penilaian sekilas saja, sepintas saja. Kalau yang datang itu dengan jubah, apalagi cana cingkrang di atas mata kaki, datang dengan jalan kaki, afan saja mas, anak saya belum siap. Kalau yang datang dengan Avanza, iya mas, gak apa-apa. Padahal Avanza rental. Masya Allah, ngeri. Ditipunya dia. Sudah kena anaknya, dibilang, wah anak saya mantunya kaya, padahal Avanza rental. Rumah kontrak. Gak punya apa-apa padahal. Bisa terjadi itu. Penipuan sekarang pintar. Sehingga Rasulullah SAW, kalau engkau ikuti petunjuk gak akan sesat. Betul enggak? Tadi katakannya, kalau kau ikut petunjuk akan sesat. Memilihkan anak pun gak akan sesat. Kenapa? Kau lihat agamanya. Kau lihat akhlaknya. Sebab dia itu suami, calon suami anakmu. Kalau dia itu saleh, Masya Allah, dia selalu akan mendoakannya. mendoakannya dan berdoa seperti doa yang dalam Al-Qur'an, dia akan berdoa, Rabbi habli dzurriyatan thayyibah, ya Allah anugerahkan padaku anak keturunan yang baik, atau dia akan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa seorang ayah yang saleh, doa seorang suami yang saleh, terus banyak doa kepada Allah. Di samping itu juga seorang suami yang saleh, dia ini dengan kesolehannya, barokahnya, Allah akan jaga anak keturunannya dan hartanya. Lihat dalam surat Al-Kahfi itu, kisah Hidir dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Saat datang di satu kota, di situ ada rumah mau roboh, dibaikinya, diperbaikinya, kemudian dibangun kembali. Sampai Nabi Musa tanya, kenapa kau enggak minta upah kita kerja ini? Dijelaskan, ini rumah adalah milik dua anak yatim, karena abuhuma salihah, yang kedua orang tuanya salih, dan di bawah ini ada simpanan hartanya yang Allah akan keluarkan nanti kalau dewasa. Lihat ikhwah, siapa yang jaga? Allah. Dijaganya hartanya, dijaganya kesolehan anaknya, karena orang tuanya apa? Salih, salihah. Itu makanya pendidikan ini dimulai dari awal. Kalau kita sudah terlanjur, enggak ada istilah terlambat. Perbaiki diri. Waduh, saya nikah lagi kan supaya bisa mulai dari awal lagi. Enggak begitu caranya. Terlalu lama yang sudah ada, perbaiki. Mari bilang, istri sayang, kita perbaiki yang terlanjur banyak, kita salah, saya mohon maaf. Mari perbaiki lagi. Ya, kalau sudah baik mau nambah enggak masalah. Baik dulu tapi ya. Kalau nambah tambah rusak, jangan. Kan begitu. Nah, ya barakallahu fikum. Ini bukan provokasi, tapi ini solusi. Ya, perbaiki dulu. Nah, supaya apa ya? Yang kita capai apa? Kesolehan ini. Ya, sudah dimulai dari awal. Ketika sudah dua-dua di layout agamanya bagus, ketemu dalam pernikahan, diikat dengan akad nikah. Subhanallah, seorang suami saleh ketemu istri salihah, dia dari awal masuki rumah tangga sudah ditegakkan sunnah. Ya, dari mencarinya sudah selektif, masuk rumah tangga ditegakkan dengan sunnah. Begitu suami pertama ketemu istrinya, menemui istrinya, apa doanya? Dulu doain gak istrimu? Lupa doanya, sudah lama ya? Diingat-ingat saja, sering-sering dibaca. Apa dibacanya? Begitu masuk, temu istrinya, pegang ubun-ubunnya, cium keningnya, doakan dia. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan dia dan kebaikan akhlaknya, dan aku berlindung padamu dari kejelekan dia dan kejelekan akhlaknya. Sehingga dua insan yang berbeda latar belakangnya, berbeda tabiatnya, berbeda jenisnya, ketemu dalam pernikahan, Allah jaga kebaikannya, Allah lindungi dari kejelekannya. Ini doa fungsinya. Kalau yang dulu belum doa, nanti pulang doain. Apa-apaan mas? Ini ajaran baru. Masya Allah. Ajaran baru atau baru diajari? Hah? Ajaran sudah lama, tapi baru diajari. Praktikin ya. Kok aneh-aneh sih? Kan tambah bagus kan? Begitu ikhwan. Ternyata ya begitu. Habis itu apa? Sholat dua rakaat suami istri ini, sholat sunnah. Doa lagi kepada Allah. Ya? Masuki malam pertama pun doa dulu, jangan buru-buru. Apal doanya tuh? Masa udah lama belum apal? Ya, insyaallah apal. Kalau ini sering dibaca di apal ya. Saya yakin sudah apal. Apa kata Nabi SAW? Bila seorang suami mendatangi istrinya, dia pertama baca doa, Bismillahi Allahumma janibna minasyaitan wa janibi syaitana marzaktana. Kalau Allah anugerahkan rizki anak dengannya ini, dari hubungannya ini, Allah akan jaga anaknya, tidak akan diganggu syaitan. Iya, dari awal sudah dilindungi. Anak lahir syaitan gak goda. Kan lebih ringan tuh pendidikan keimanannya, pendidikan ilmunya lebih ringan, karena setan gak bisa goda dia, kan dari azul Allah lindunginya. Masya Allah, ini tahapan yang harus ditempuh, mendidik anak dari awal langkahnya. terus proses terjadilah hamil. Ya, ketika sudah dalam keadaan hamil, banyak-banyak bapak doa, ibu juga banyak doa, sabarlah. Kemudian setelah anak itu lahir, maka sungguh orang tua pun tidak lupa doa. Ketika bapak lihat anak baru lahir terlahir, langsung didoainya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap lihat cucunya itu beliau baca doa. Gimana doanya? Sudah hafal atau sudah lupa? Hah? Doanya u'idzukuma, karena Nabi lihat cucu yang dua, Hasan dan Husain. Sehingga Nabi baca u'idzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma min kulli 'ainin lammah. Sudah hafal toh? Kalau anak kita satu ya satu yang kita baca u'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma min kulli 'ainin lammah. Aku mintakan perlindungan untukmu wahai anakku pada Allah dengan kalimat yang sempurna dari segala gangguan syaitan dan kejahatannya, dari segala gangguan mata dan sihirnya. Itu doanya sehingga anak lahir pun terjaga. Ya, ini mendidik anak dari sedini mungkin, seawal mungkin. Coba antum perhatikan, saya tanya petani sawit itu, sebelum dia tanam, dari biji pertamanya dia harus tarik sanad. Tahu sanad? Ini biji dari perkebunan mana, terus ada izin sertifikatnya? Enggak. Mereka pilih yang ada sertifikatnya. Kenapa kok pilih yang sertifikatnya? Supaya kita tahu nanti kualitasnya begini, begini, begini. Masya Allah, ini urusan sawit. Ikhwan. Urusan kelapa sawit itu ya. Kalau urusan anak, lebih besar. Masa kamu mau calon ibu anak-anakmu? Yang penting perempuan, gak tahu di pasar kah, di pelabuhan atau di pantai, yang penting perempuan. Masya Allah. Kalau awalnya asal-asalan, akhirnya penyesalan. Betul gak? Awalnya asal-asalan, nyeseli, jangan disalahkan yang lain. Kenapa sih kamu nyesel? Dulu saya asal dapat. Yang soleha kan banyak. Ya, sabar. Nunggu atau nyari. Kan begitu. Nabi mah lahir anak sudah didoain, ya 7 hari anak ada sunnahnya. Apa sunnahnya anak 7 hari? Kata Rasulullah SAW belum mengingatkan kullu mauludin murtan bi aqiqatihi. Anak lahir itu tergade dengan aqiqahnya. Tubau fi sabi'ini, hendaknya kau sembelikan kambing di hari yang ke-7. Ya, kemudian yuhlak rasahu, dicukurnya rambut kepalanya. Yusan mabi, diberinya dia nama yang baik. Cukur yang plontos, cukur yang bersih. Jangan cukur dikasih tengah sunyi panjang biar ini. Ini kozak namanya, enggak boleh. Cukur ya semua. Ya, halq itu cukur. Kemudian beri nama yang bagus, jangan asal kasih nama. Ini terkadang orang Islam karena yang diidolakan itu binatang film yang ada televisi yang dilihatnya, oh binatang film ya. Artis-artis yang dilihatnya di televisi, ya. Itu akhirnya apa? Wah, terus nama itu yang dipakainya, dibangga-banggainya. Malu mau dikasih nama Abu Bakar, malu dikasih nama Abdurrahman, malu dikasih nama Abdullah. Namanya enggak keren katanya. Enggak keren namanya. Terus namanya apa? Yes, pokoknya nama yang begitu-begitu. Karena penggemar bola cari pemain yang terbaik untuk namanya. Subhanallah ikhwah. Ini sudah keliru mindsetnya. Pola pikirnya sudah mulai jauh. Ya, hati-hati. Beri nama yang baik kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik nama apa? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Nisbat pada nama Allah. Atau nama-nama Nabi, atau nama-nama sahabat yang soleh. Dengan harapan anak kita juga nanti jadi anak yang soleh. Ya, itu hari ke-7. Diberinya nama. Dan ingat ikhwah, jangan anak dari bayi lahir sudah diajar syirik. Contohnya apa? Bayi lahir, kemudian dipisahkan ari-ari yang ada plasenta di perutnya itu dipotongnya, dicuci, dimandiin, taruh di tempat depan rumah, dikasih lampu. Apa alasannya? Ini kan saudara kembar. Loh, kok saudara kembar dibuang? Jangan dipotong. Sungguh ini kan sebenarnya apa ya? Kalau dipikir secara medis, yang namanya plasenta ini adalah apa? Di perut ini bayi itu rizkinya hanya dari satu pintu. Allah kasih rizki dia di satu pintu dari plasenta ini, dia makan, dia minum, dia nafas oksigen, iya enggak? Dari situ Allah kasih rizki lewat situ, lewat ibunya, lewat plasentanya, kan enggak mungkin ibu suap di perut, enggak mungkin lah. Dari plasentanya, begitu dia telah lahir, plasentanya diputus, rizki yang satu diputus, ditutup, diikat, ganti dua pintu Allah buka. Yang mana rizkinya? Air susu ibu kiri kanan. Kan dua. Dua atau satu? Dua. Jadi satu pintu rizki ditutup, dua dibuka. Tambah atau kurang? Kurang. Tambahlah satu jadi dua. Kan? Satu diputus, dua ngalir. Anak bisa nyusu kanan, nyusu kiri. Bisa. Nanti setelah bayi ini 2 tahun sudah gede, gigi sudah banyak, gak pantas nyusu terus. Sudah makan roti bisa, sudah bisa bicara, bisa lari, masa mau nyusu terus? Ya, disapi setelah 2 tahun dipisah. 2 pintu rizkinya ditutup, air susu berhenti. 4 pintu rizki dibuka, tambah atau kurang? Mana yang 4? 2 pintu dari tumbuhan dan binatang. 2 pintu air dan susu. 4 pintunya Allah bukakan, ini rizki untuk kalian. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan daging-daging, semua itu makanan untuk kita manusia Allah siapkan di alam ini. Karena sudah 2 tahun bisa makan sayuran, bisa makan buah-buahan, betul? Nanti masih nyusu, begini. Ya dan enggak lah, susunya susu sapi kan. Ya, Allah siapkan dari sapi, dari kambing, itu air susu, unta, bayangkan, kambing, sapi, unta, ini air susunya halal enggak? Halal. Dari air susu, dari air yang mengalir, air yang segar, itu pintu rizki, itu Allah bukakan. Masya Allah ikhwah, ini semua tentunya diharapkan kalian kita semua syukur kepada Allah. Tapi manusia semakin ditambah rizkinya, semakin berkeluh kesahnya. Kecil gak pernah ngeluh, gak punya uang. Tapi sekarang udah tua begini, suka ngeluh gak? Gak punya uang, suka ngeluh gak? Ngeluh, padahal rizkinya lebih banyak, tapi ngeluhnya lebih banyak. Itulah manusia. Khuliqal insana halu'a. Manusia itu memang Allah cipta banyak keluh kesah. Itu hati-hati, ikhwan. Tapi kita lanjut. Pendidikan, ilmuan, keimanan. Sudah anak 2 tahun disapihnya. Dan ingat itu, karena anak ini adalah seperti memori yang masih kosong. Apa yang dimasukkan ke dalamnya akan terekam. Hati-hati orang tua. Berilah contoh ucapan yang baik yang didengarnya. Beri perilaku yang baik yang didengarnya. Kalau dari kecil sudah didengarnya ucapan-ucapan yang jelek, jorok, yang jorok, sering orang tua bertengkar, ya anak nanti akan rekamannya kacau. Memorinya kacau yang masuk. Tapi kalau dengar bacaan Quran, ibunya sering baca Quran, bapaknya sering baca Quran, ya, sering dengar ucapan yang baik, insya Allah anak jadi akan baik. Tidak dengar tengkar, tidak dengar berkelahi. Karena isya ikhwah. Ya, ini baru masuk 2 tahun. 7 tahun sudah diperintah Pak, mulai ajar sholat. Kan perlu ilmu bapak ibu untuk mendidik anak. Nah, bagaimana? Bisa dulu, adzan dulu. Kita adzan dulu. Nanti sambung sedikit ya. Taib adzan dulu. Taib ihafil azan ya wa'iyakum. Dalam unsur pertama pendidikan putra putri kita menjadikan mereka soleh solehah, penting adalah pendidikan keilmuan dan keimanan. Ilmu yang dimaksudkan ilmu syar'i, dan ini sudah didasari dari awal persiapan orang tua dalam ya mempersiapkan anak cucunya pasangan yang soleh solehah, sampai pada anak tadi usia 2 tahun disapi. Dan ingat, karena yang menumbuhkan daging tulang tumbuh besar anak kita dari makanan, sehingga Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Kulu washrabu halalan thayyibah. Hendaknya kalian makan minum itu yang halal, yang baik. Untuk menumbuhkan anak-anak kita, hendaknya tumbuhkan mereka hasil dari yang halal dan yang baik. Kalau kita inginkan anak-anak kita saleh-salihah, karena apa ikhwah? Kita dengar sabda Rasulullah SAW tentang ya, seorang laki-laki yang mengatakan dzakara rajul yutinu safar as'asa akhbar ya muddu yadayhi as-sama wa qara ya rabbi mat'amun haram malbasu haram wa hudi bil haram fa ana yustajabu lah. Ingat hadis ini, pernah Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki, dia musafir, telah menempuh perjalanan panjang sampai badan kotor, rambutnya kusut ya, badannya kumal karena safar yang panjang. Dia mengadakan tangannya berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanannya dimakannya haram, minumannya campur dengan yang haram, pakaiannya juga hasil campur yang haram, tubuh badannya juga campur dengan yang haram, manalah mungkin doanya akan terkabul. Jadi orang tua, bukan yang penting anak istri makan, tapi dengan apa kau berdia makan. Ingat, halal atau tidak. Begitu pula wanita, jangan yang penting suami saya dapat uang banyak. Enggak tahu dari mana, yang penting uang banyak. Subhanallah, karena kebanyakan wanita sekarang, yang penting uang banyak. Enggak tahu dari mana mas ini. Halal enggak ini, enggak pernah tanya. Yang penting aku dapat banyak. Ini hati-hati. Kalau kurang banyak, ya itu suami dimarahinya. Ini yang enggak bagus. Tapi kalau solehah, enggak. Lihat seorang wanita yang dikabarkan Rasulullah SAW menjadi penduduk surga. Sampai wanita suami lainnya penasaran, apa sih istimewanya orang ini? Kelebihannya apa? Ditanya, kok ini apa yang kau lakukan sebenarnya? Kata wanita ini, tidaklah suamiku ini pergi mencari kayu bakar untuk menafkahi kami, kecuali aku ikut turut merasakan keringnya tenggorokan ini, seperti suamiku yang kehausan saat mencari kayu. Dan saat suamiku pulang, aku telah siapkan diriku dan kusiapkan segelas air untuknya, untuk dia minum dan untuk bisa kulayani apa yang dia maunya. Subhanallah, kesetiaan dan ketaatannya kepada suaminya ini, wanita salihah, menjadi sebab dia penduduk jannah karenanya. Maka ya barakallahu fikum, kalau ibunda yang salihah seperti ini, tentunya anak pun akan menjadi salihah. Tapi kalau ibunya sudah sering marah sama bapaknya, aduh, harapan tipis. Apa maksudnya? Anak pun nanti akan tidak menghargai bapak. Apalagi di depan anak, bapak tega pukul ibu. Otomatis, jangan salahkan kalau anak pukul orang tua atau maki orang tua. Kalau itu, kenapa kamu berani marah sama ibu nak? Bapak juga pukul. Apa jadinya? Apa jadinya? Malu kita, terpukul kita. Aduh, sesal kita tentunya. Maka ingat, berikan tunjukkan perilaku yang baik di depan anak. Kalau ada masalah suami istri, jangan marah-marah depan anak. Ya, kalau anak di rumah, bagus istri yang solihah bilang suaminya, mas, kalau mau marah-marah sabarlah, tahan, ada anak-anak, nanti juga malam-malam kita marahan. Ya, kalau sudah malam anak sudah tidur, coba bangunin mas, katanya mau marah-marah. Tapi jangan keras-keras, nanti anak bangun tetangga dengar, malu. Jadi marah nggak kira-kira? Mesra lah jadinya. Iya enggak? Tapi kalau marah dituliskan emosi, satu marah jelas. Makin lama makin keras, jadinya ucapannya sudah enggak terkontrol, anak jadinya bengong liatin. Apa sebenarnya bapak kah ibu yang salah? Anak kan enggak bisa menilai. Taunya kenapa bapak caci ibu, kenapa ibu caci bapak, anak bingung. Ya, masuk rekaman jelek ini pada anak, jadinya anak marah sama adiknya. Kenapa? Lihat bapaknya marah ibunya, anak marah sama adiknya. Ya, ini akibat apa? Pola hidup yang gak terkontrol. Pendidikan anak kacau. Ya. Setelah 7 tahun anak didik dengan apa? Murru auladakum bisolat bahwa abna sab asinin, perintah sholat umur 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun gak sholat, boleh pukul. Ingat, pukulan hanya sekedar ya, tanda peringatan saja, bukan pukul sampai bengkok, ya, jangan, jangan, hati-hati pukulannya itu, kalau 10 tahun, apalagi anak sudah menginjak lebih dari itu, makanya ini persiapan, ya, pendidikan keilmuan keimanan, dan didik anak dengan didikan tauhid dari awal. Mulai anak sudah mulai interaksi kita didik dengan ajaran tauhid seperti yang dikatakan Allah dalam surat Luqman, antum baca lihat. Apa yang pertama diwasiatkan Luqman? Utqala Luqman, ya, ketika berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sungguh menyekutukan Allah itu dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling besar. Ini contoh bahwa orang tua dalam mendidik keimanan dan keilmuan anak, tanamkan tentang tauhid terlebih dahulu. Makanya ikhwah, kenapa syirik bercokol di masyarakat kita susah hilang, susah dihilangkan, karena dari kecil bayi sudah diajar syirik. Mau lebaran, mau puasa, datang ke kuburan orang tua, ajak bersih-bersih kubur, bubuh supaya doa minta sama yang dikubur. Iya lah ya. Siapa yang ngajari syirik ini? Bapak ibu kita. Ya, ketika mau dihitan, mau nikah, wah, masa Allah syiriknya terus-terus. Ya, terpatri dalam jiwa. Coba ajar tahu dari kecil. Sehingga anak bayi begini ditanya, aina Allah? Sama. Dan langsung menunjuk di langit. Itu pintar. Ngerti ikhwah. Ini pendidikan keimanan. Ajar tauhid. Nah, terus kalau sudah tambah besar, sudah bisa ngomong, ajari baca Quran, ajari hafalan Quran. Sambari ibunya menina bobokannya, jangan nyanyi. Bacalah ayat Quran sambil dipeluknya, ditidurinya. Sehingga anak tertidur dengan lantunan Al-Quran yang dibaca ibu yang solehah. Anak itu pikirannya diam dengar, perhatikan ibunya baca. Tapi insya Allah dia hafal itu. Begitu dia bisa bicara, dia hafal ibunya baca dulu apa. Subhanallah, enggak percaya, praktekin. Ya, praktekan, istri bilang, coba mah, atau sayang, kalau mau nyuri anak, jangan nyanyi lah sekarang. Baca Quran yang dibaca, yang dihafal. Insya Allah anak bisa ngomong mulai, hafalnya sudah ada. Beda dengan kita orang tua. Ya, belajar sudah tua kayak kita ini, kayak ngukir di air. Satu surat saja enggak apal-apal. Amayata sa'alun. Dari awal 5 ayat kita hafal, terus sampai 30 ayat yang 5 apa lupa. Nah, di belakang hafal, di depan lupa. Ini kita, kalau anak-anak kita hafal terus. Kenapa Imam Syafi'i bisa hafal dalam waktu singkat? Umur 6 tahun sudah hafal Quran, ibunya ketat. Disiplin. Nah, kita bisa insyaallah ikhwan. Coba saja insyaallah. Nah, dari yang saleh-salehah. Ya, ajari itu. Membaca Quran. Kalau sudah tambah besar, ajari bahasa Arab. Ya. Ajari bahasa Arab, biar mengerti bahasa Arab supaya bisa baca Quran dengan maknanya, tahu maknanya, bisa baca hadis maknanya. Terus kalau sudah tambah besar, maka masuk usia nikahkan, begitu selesai urusan orang bertanggung jawab. Ini unsur pendidikan pertama. Yang kedua, unsur pendidikan akhlak. Tanamkan pada anak itu akhlak yang mulia. Yang utama akhlak, jujur, amanah. Karena ini penting. Pada anak kita tanamkan kejujuran dan sikap amanah. Dan inilah akhlak anbiya. Ini akhlakul awliya. Akhlaknya para wali Allah yang saleh. Akhlaknya orang-orang yang saleh, siddiqin. Adalah jujur, amanah. Karena apa ikhwan? Kata Nabi, inna sidqa yahdi ilal bir. Kalau jujur mengantarkan pada kebaikan, innal birra yahdi ila jannah, kebaikan mengantarkan ke surga. Sebaliknya innal kadhiba yahdi ila fujur, dusta mengantarkan pada durhaka, dosa. Dosa akan mengantarkan ke neraka. Jadi ajar anak jujur, karena sifat mukmin. Kalau dusta sifat munafik. Begitupun amanah, tanamkan pada anak. Dan ternyata menanamkan jujur ini sungguh berat. Terkadang gak sengaja ibu, istri itu suka apa? Gak sengaja dia dusta sama anaknya. Tak sengaja atau sengaja. Contoh. Mungkin pagi anak mau sekolah mah. Umi uang saku dulu. Minta uang jajan. Bilang gak ada uang nak. Sudah nanti. Kalau bapak pulang kasih. Tapi ternyata anak lihat. Bagus sayur datang. ibunya belanja, loh, Umi bilang gak ada uang, kok belanja Umi? Oh iya gak, tadi Umi dapat buka-bukain dapat uang, dusta lagi. Ya tadi dusta bilang gak ada uang, dusta lagi. Anak jadi pikiran, oh begitu. Besoknya anak gak pamit ibunya, ambil uang ibunya, pergi sekolah bawa uang ibunya. Ditanya, nak kamu ambil uang Umi? Enggak. Mulai dusta. Loh kamu tadi katanya sekolah beli ini, dari mana? Dikasih teman. Dusta lagi. Siapa yang ngajari pertama? Siapa yang ngajari pertamanya? Nah itu salah didik di rumah, jadinya keluar pun begitu. Kalau di rumah disiplin, ya. Makanya orang tua, anak pulang sekolah cek tasnya, lihat. Pensilnya, penanya, bukunya. Kalau dapatin, nak ini bukunya temanmu, kenapa kau bawa? Kau ambil izin dah. Ini pensil temanmu, kau kenapa kau bawa? Disiplin uminya. Kalau anak bilang ini teman kasih, betul dikasih, awas kalau temanmu gak kasih, kamu ambil ya. Dikasih peringatan, jangan dibiarin. Ya, pensil temannya. Karena sifat anak kadang suka mengaku dia punya temannya, dibilang punyanya sendiri. Mainan temannya, karena dia suka dimasukin tas, bawa pulang. Umi bukan, nak ini mainan siapa? Teman, kau ambil atau kau minta? Atau dikasih? Tanya. Itulah orang tua, latih anak jujur, amanah. Kalau bukan punyamu, jangan. Kembalikan, besok insya Allah Umi ada rezeki, kasih. Ya, kalau sudah ada uang, ya benar kasih. Jangan, mana Umi ketemu kasih? Jangan, harus serius, jujur, amanah. Penting ikhwah. Masih banyak unsur yang lain tentunya. Ya, unsur pendidikan, jasmani, unsur pendidikan lainnya kita sambung. Nggak tahu kapan. Nah, karena ini kebetulan kita datang ziarah. Dan alhamdulillah kita bisa sedikit sampaikan tukar pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa jadi pengalaman untuk kita bersama manfaatkan dalam mendidik putra-putri kita. Semoga Allah anugerahkan menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Maka saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada khilaf sikap yang kami ada di sini kepada antum semua yang kurang berkenan. Dan mengucapkan jazakumullah khairan jazak atas sambutannya. Semoga Allah kesempatan lain bisa kita dipertemukan kembali insyaAllah. Kami tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.